إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Perkara yang kedua yang telah kita sampaikan, selain dari ikhlas, kemudian bersabar, berikutnya adalah seorang santri atau seorang penuntut ilmu hendaknya mengamalkan ilmu yang dia telah pelajari. Ini perkara yang ketiga. Ya. Mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Beramal dengan ilmunya. Ya, karena beramal adalah buah dari ilmu itu sendiri. Kalau seorang hamba mengamalkan apa yang telah dia pelajari, itu artinya ilmunya telah membuahkan hasil. Ya. Barang siapa yang telah belajar dan memiliki ilmu, akan tetapi tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka pada dirinya ada kemiripan atau penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahud adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut sebagai kaum yang al-maghdub alaihim. Ya, al-maghdubu alaihim. Sedangkan orang-orang yang beramal tanpa ilmu, mengamalkan sesuatu tanpa landasan ilmu, maka pada dirinya terdapat keserupaan atau kemiripan dengan orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara disebut sebagai kaum yang ad-dallun, orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Jadi orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka ada kemiripan, keserupaan dengan orang-orang Yahud. Sedangkan orang-orang yang beramal tanpa ilmu, itu ada kemiripan atau keserupaan dengan orang-orang Nasara. Ya. Mereka-mereka ini dicela dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang beriman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ya. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, yaitu orang-orang beriman. Orang-orang beriman inilah orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya. orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka-mereka inilah yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita mengikuti jejak mereka, mengikuti jalan mereka. Baik. Adapun orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ini ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Jum'ah ayat 5, "Matsalul ladzina hummilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadz dzalimin." Perumpamaan orang-orang yang hummilu at-taurah, dibebankan kepada mereka at-taurah, membawa Taurat, kitab-kitab Taurat. Tapi mereka tidak membawanya, mereka tidak mengamalkannya. Perumpamaan mereka-mereka ini seperti himar. Ya, himar, antum kalau di Arab Saudi, ya, orang-orang Saudi kalau sudah marah, ya, sangat marah, ya panggil temannya dengan sebutan himar. Ya himar, artinya orang yang paling dungu. Ya, mereka begitu kalau marah. Ya, sebut apa namanya, nama binatang yang sering mereka sebut adalah himar. Ya, karena himar ini adalah binatang yang bodoh, ya, binatang yang dungu. Ya, kalau ada orang dipanggil himar di sana tuh marahnya luar biasa, nggak terima dipanggil himar. Ya, jadi orang-orang Yahudi diperumpamakan seperti himar yang memikul lembaran-lembaran. Tidak tahu apa-apa, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sungguh, ya, sejelek-jelek kaum yang telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ta'muruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun." Apakah kalian itu memerintahkan kepada perkara yang baik, perkara yang bir, kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian? Iya. Padahal kalian mengetahui. Dia tahu ini perkara yang dilarang. Dia tahu ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, tapi tetap dia langgar. Iya. Dia tahu ini perkara yang disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan, tapi tidak dikerjakan. Dia tahu ghibah itu dilarang, tapi tetap dia lakukan. Iya. Menggibahi saudaranya muslim yang lainnya, apalagi kalau yang digibahi adalah para ulama, ya, orang-orang yang berilmu, ini besar dosanya. Dia tahu perkara tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia lakukan. Ya, dia tahu kalau menyontek, tahu nyontek, meniru, menyontek teman sebelahnya itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Man ghashshana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, ya, melakukan khianat, tipu daya terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami. Tapi dia tetap lakukan. Ya. Ada sebagian santri, sebagian penuntut ilmu, malas belajar, tapi ingin lulus dalam ujian. Nah, satu-satu cara yang bisa dia lakukan adalah dengan menyontek. Ini dilarang dalam agama kita. Ya. Dia tahu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap melakukannya. Ini permisalan mereka seperti orang-orang Yahudi yang mereka memiliki ilmu, tahu ilmunya tapi mereka tidak mengamalkannya. Kemudian yang keempat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki sifat al-muraqabah. Dawamul muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik secara terang-terangan dalam kondisi di hadapan manusia ataupun dalam kondisi dia sedang sendiri. Ya. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang santri, seorang penuntut ilmu yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki amalannya. Dan biasanya seorang penuntut ilmu yang seperti ini modelnya biasanya adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah. dimudahkan, diberikan taufik untuk memahami pelajaran. Sekali belajar, sekali dijelaskan langsung paham. Iya. Karena dia orang-orang yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan ilmu kepada kalian. Iya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada apa namanya tugas untuk menghafal sebentar dan sangat cepat waktunya bagi dirinya untuk menghafalkan perkara yang diperintahkan atau dibebankan untuk dihafal. Ya, ketika ada tugas sangat cepat yang dikerjakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya makhrajan, solusi, jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Iya. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Termasuk dalam menuntut ilmu. Tadi telah kita sebutkan, ya. Dalam menuntut ilmu itu penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, ya. Penuh dengan halangan-halangan. Maka dia butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia senantiasa menjaga sifat muraqabah ini, dawamul muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah-langkahnya, akan mudahkan segala urusannya dalam menuntut ilmu. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, seorang penuntut ilmu ya hendaknya senantiasa menjaga waktunya, pelit terhadap waktunya. Ya. Dia tidak punya waktu untuk ngobrol. Ya. Ngobrol entah apa yang diobrolin. Ya, kalau masalah ilmu, masalah murojaah enggak masalah. Mereka dapatkan manfaat, tapi kalau dia ngobrolnya perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, ya, apalagi ngobrolnya yang dia bicarakan ulama, masya Allah luar biasa. Bahasa Arab saja enggak ngerti, tapi yang dibicarakan para ulama, ya. Kalau bicara masalah fitnah, masya Allah nomor satu dia. Oh ini Syekh Fulan begini begini begini begini, kesalahannya begini begini begini. Oh ini Ustadz Fulan dia begini begini dan begitu. Kalau ditanya i'rab enggak ngerti. Apa itu mubtada khabar enggak ngerti. Ya. Disuruh baca kitab enggak bisa baca. Tapi kalau bicara masalah fitnah, masya Allah luar biasa. Seakan-akan dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia hafal semuanya kesalahan-kesalahan. Bahkan ada sebagian orang ketika terjadi fitnah di tempat belajarnya, itu sampai pasang rekaman MP3 atau perekam itu dipasang di jendela saudaranya. Nanti besok baru diambil lagi. Tujuannya apa? Tajassus. Nanti direkam apa mereka ngobrol apa semalam. Oh ini catat. Ya, sampai ada seperti itu modelnya. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara bentuk kesempurnaan kebaikan keislaman seorang hamba adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Tidak ada manfaatnya kita hurus-hurus fitnah itu, tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau sekedar tahu kemudian untuk menghindar agar terhindar atau terjauhkan dari fitnah tersebut, ini tidak mengapa. Ya. Yang tercela adalah kalau berdalam-dalam ta'amuk, menghabiskan waktu pada perkara yang tidak bermanfaat untuknya, habis waktunya. Iya. Apalagi sebagian para penuntut ilmu yang menggunakan media sosial. Iya, bukan sekedar di dunia nyata, dunia maya juga demikian. Sibuk habiskan waktunya bantah fulan, bantah alan. Oh ini ada ahlul bid'ah yang posting begini dan begitu. Oh ayo kita cari bantahannya. Iya. Kopas di Google. Seakan-akan dia orang berilmu, padahal dia orang yang bodoh. Tapi dia tidak tahu dirinya bodoh. Habis waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau seandainya waktu yang dihabiskan di media sosial tersebut ya, berdebat kusir, berbantah-bantahan. Kalau seandainya waktu yang digunakan tersebut dihabiskan untuk menuntut ilmu, untuk menghafal atau belajar bahasa Arab, fa insyaallah taala itu lebih banyak, lebih jauh, lebih bermanfaat daripada apa yang dia telah kerjakan di tempat tersebut. Ya. Jadi seorang menuntut ilmu adalah orang yang sangat menjaga waktunya, pelit terhadap waktunya. Dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan istirahatnya, ya, dalam rangka untuk menjaga stamina atau kekuatannya nanti untuk belajar pada keesokan harinya. Ya, dia adalah orang yang menjaga waktunya. Ya. Masya Allah taala. Dan ini sekaligus ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan menjaga waktu, ya, seorang penuntut ilmu hendaknya dia menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Di antara perkara yang tidak bermanfaat untuknya adalah menghabiskan waktu mengurus fitnah. Ya. Oh, ada fitnah ini, apa perkembangan terbaru? Catat, dicatat. Ya. Ini terjadi fitnah fulan. Ah, kita harus tahu. Coba cari bagaimana. Antum tidak perlu tahu. Ya. Belajar. Biarkan mereka-mereka yang urus. Kita tidak usah urus. Ya. Cukup tahu, oh terjadi begini, sudah selesai. Tidak perlu dicatat, tidak perlu berdalam-dalam, tidak perlu cari ini dan itu, tidak perlu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sa'idu laman junnibal fitan." Innamas sa'idu laman junnibal fitan. Innamas sa'idu laman junnibal fitan. Sungguhnya orang-orang yang sa'id, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang junnibal fitan, dijauhkan dari fitnah. Ini orang bahagia. Ya, kalau orang yang masuk dalam fitnah sudah habis waktunya. Habis tenaganya, habis pikirannya, pusing kepalanya, bagaimana cara membantah si fulan dan alan. Nanti kalau ketemu lagi si fulan, bagaimana cara saya membantahnya. Nanti subhanallah, habis waktunya. Ya. Gelisah kehidupannya. Malam gak bisa tidur. Dia pikirkan bagaimana caranya saya bisa. Dia pikirkan terus. Dia tidak merasakan kebahagiaan di dalamnya. Ya. Nanti kalau ada yang tanya, loh, bagaimana dengan haditsnya Hudzaifah bin Yaman? Kana an-nasu yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ay yudrikani. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bertanya tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Ya. Kenapa? Makhafatan ay yudrikani, karena aku takut, khawatir, ya, kejelekan itu menimpa diriku. Perhatikan ya. Ya. Sebagian orang mereka berdalil dengan asar ini, ya, supaya dia bisa masuk berdalam-dalam, ya, dan ta'amuk dalam masalah fitnah. Ya. Ta'amuk dalam masalah tahzir. Ya. Si fulan tahzir fulan, fulan tahzir fulan. Oh, ini fulan begini dan fulan begitu. Ya. Berdalilkan dengan atar ini. Atar ini justru menjadi dalil atas orang-orang yang berdalilkan dengan atar tersebut untuk masuk dalam fitnah. Justru atar ini, ya, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu justru bertanya tentang kejelekan supaya apa? Terhindar, kan begitu. Kalau orang sekarang terbalik, bertanya cari tahu tentang kejelekan tapi berdalam-dalaman di situ. Habis waktunya untuk mengurus perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuknya. Kalau seandainya digunakan waktu tersebut untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah taala itu jauh lebih bermanfaat untuk dirinya. Ya. Kemudian, ya, semuanya mau jadi seperti Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kenapa antum tidak jadi seperti Abu Hurairah? Jadi seperti para sahabat yang lain yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, kana an-nasu yas'aluna al-khair. Kenapa kita tidak jadi seperti orang-orang yang bertanya tentang kebaikan tersebut? Ya, ini semuanya mau jadi seperti Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak masalah kalau kita sekedar ingin tahu agar tidak terjatuh dalam kejelekan, dalam syar, untuk terhindar dari kejelekan tersebut, tidak apa-apa kita mengetahui kejelekan itu supaya kita terhindar darinya. Ya. Ini yang sebagian mereka sebutkan, araftu syarra la li syarri walakin tawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqa' fihi. Aku mengetahui kejelekan itu, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tetapi agar menghindar dari kejelekan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari kejelekan, maka dikhawatirkan ia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Artinya, dia mengetahui kejelekan untuk dihindari, bukan untuk berdalam-dalam, apalagi sampai menghabiskan waktu dalam kejelekan tersebut, dalam fitnah-fitnah tersebut. Iya. Ini perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Lebih baik dia fokus ya belajar bahasa Arab, ya, belajar ilmu usul fikih, belajar fikih, belajar tafsir, belajar usul tafsir, belajar hadis, belajar usul hadis. Iya. Daripada dihabiskan waktunya dengan perkara-perkara yang seperti ini. Dan subhanallah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pernah ada seorang yang kita dapatkan yang berdalam-dalam dalam masalah tersebut. Sibuk mengurusi fitnah. Ya, seakan-akan dia di dunia maya bagaikan apa namanya? Bagaikan singa di padang pasir. Ternyata ketemu bukan singa ternyata. Iya. Ternyata kucing. Ini ibarat ya, bukan saya mengatakan dia singa atau kucing, tidak. Maksud saya begini. Seakan-akan di dunia maya adalah orang yang hebat, orang yang berilmu. Ternyata di dunia nyata baca Al-Qur'an pun enggak bisa. Bayangkan, baca Al-Qur'an pun la yuhsinu qira'ah. Tidak mampu dia memperbaiki bacaannya. Hei, orang-orang seperti ini. Habis waktunya dalam mengurusi perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan Islam, keislaman seorang hamba adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Baik. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang keenam, perkara yang penting untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah mutala'atul kutub. Mutala'ah, membaca buku, kitab. Ya, mengulang kaji kitab-kitab para ulama. Nah, ini tentunya bisa dilakukan kalau dia sudah ngerti apa? Bahasa Arab. Bagaimana mutala'ah kitab bahasa Arab enggak ngerti? Ya. Dia mau paham bagaimana bahasa Arab itu? Ya. Jadi sebelum mutala'atul kutub, kutub para ulama, membaca kitab-kitab para ulama, maka yang paling pertama dia lakukan adalah mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau mungkin kita gunakan buku standar dalam belajar apa namanya? Tata bahasa Arab, kita pakai kitab Matan Al-Ajurumiyah. Ya, kitab itu yang dia baca dan habiskan waktu di situ. Ya. Karena mampu membaca kitab atau memahami bahasa Arab, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan pintu atau kunci untuk menuju atau untuk membuka pintu kebaikan. Ya. Membaca kalam para ulama, bagaimana mereka beristimbat, bagaimana mereka berdalil, bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuntunan dalam Al-Qur'an dan seterusnya. Kuncinya untuk masuk ke dalam kebaikan tersebut, untuk membuka pintu kebaikan itu, kuncinya adalah bahasa Arab. Ya. Kalau kita sudah paham bahasa Arab, itu artinya apa? Kita sudah pegang kuncinya, kan begitu? Tinggal kita buka pintu tersebut. Nah, dalam membuka pintu itu dibutuhkan guru untuk membimbing kita dalam memahami kitab-kitab para ulama. Ya, kebaikan-kebaikan yang akan kita raih tersebut. Masya Allah Ta'ala. Ya. Ini diantara adab yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Dan ketika dia membaca kitab-kitab para ulama, ini terkhusus terkait dengan metode dalam belajar. Ya. Dalam belajar, seorang penuntut ilmu hendaknya belajar dari kitab dasar. Telah kita sebutkan tadi. Ya. Jadi belajar dari dasar sabar, pelan-pelan, biasa, ya, bersabar, tenang, santai, ya, jangan terburu-buru, belajar bahasa Arab, ya, kalau disuruh hafal, semangat hafal, ya, dulu kita belajar bahasa Arab Matan Jurumiyah, ya, dianggap sudah selesai belajar Matan Jurumiyah kalau sudah hafal matannya, kalau enggak hafal berarti belum belajar bahasa Arab. Harus hafal. Ya, walaupun nanti lupa itu lain cerita. Pokoknya ketika belajar tersebut, dalam waktu belajar itu, seorang yang dianggap sudah selesai belajar bahasa Arab di pondok, di ma'had tersebut, harus seorang santri yang sudah hafal Matan Jurumiyah. Ya. Dihafal. selain belajar bahasa Arab, kita juga belajar sorof. Ya, nanti belajar sorof, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Seperti anak kecil, ya kan? Tidak apa-apa, sabar. Pelan-pelan, sabar. Ya, karena anak kecil itu tidak kecil terus. Iya kan? Anak kecil itu tidak kecil terus, tapi dia akan membesar. Membesar, membesar, membesar. Anak kecil yang belajar, dia kelak besar nanti dia akan menjadi seorang yang berilmu. Kan begitu? Beda dengan anak kecil yang tidak belajar. Ya, tidak apa-apalah kita dikatakan sebagai anak kecil. Belajarnya fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ada yang pernah belajar sorof di sini? Selain Pak Yanto. Pernah ya? Iya. Kan begitu belajarnya. Huwa, huma, hum. Kan begitu. Belajar seperti anak kecil, dituntun sedikit-sedikit, satu-satu. Bersabar, pelan-pelan belajarnya. Ya, nanti setelah itu kalau dia sudah mahir, barulah berpindah pada kitab berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jangan belum apa-apa, ya sudah pengen belajar jarh wa ta'dil, masya Allah. Ya, bahasa Arab aja nggak ngerti. Sebelum masuk ke pembahasan jarh wa ta'dil itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu pembahasan yang sangat tinggi. Ya, sebelum belajar ke situ, belajar dulu mustalahul hadith. Ya, ta'rif hadis sahih, ta'rif hadis dhaif. Ya, apa itu hadis hasan dan seterusnya. Apa itu mursal, apa itu munqati', apa itu mu'dal. Pelan-pelan belajar pakai matan Al-Baiquniyah. Ya. Matannya juga dihafal. Ya. Jangan belum apa-apa langsung pengennya belajar jarh wa ta'dil. Supaya mudah dia mentahdir orang atau membicarakan orang lain dengan kedok al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ilmu yang ada di dalam agama kita. Ya, dalam mengetahui kondisi para perawi, ya, celaan demikian pula pujian para ulama tentang seorang perawi yang meriwayatkan hadis. Ya, jangan dijadikan al-jarh wa ta'dil sebagai bahan untuk menggibahi orang lain. Ya, jangan seperti itu. Karena al-jarh wa ta'dil adalah fan, cabang di antara cabang-cabang ilmu keislaman, ilmu Islam. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menggibahi orang lain. Naam. Dalam ilmu jarh wa ta'dil, para ulama berbicara tentang fulan wa allan. Membicarakan tentang dhaifnya si fulan. Ya, dustanya si fulan. Iya, betul. Tapi itu pada fannya, pada cabangnya. Dalam ilmunya. Iya. Jangan kemudian kita jadikan jarh wa ta'dil tersebut sebagai bahan untuk melecehkan saudara kita. Bahkan mengatakannya dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk kita katakan. Iya. Intinya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang penuntut ilmu ketika mutalaatul kutub, ya, mutalaah kitab-kitab para ulama, hendaknya dia belajar mutalaah dari kitab yang paling dasar sebelum beranjak pada kitab-kitab yang lebih besar dari kitab dasar tersebut. Baik. Kemudian berikutnya yang sebelum terakhir, seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya memilih teman yang baik. Ya. Kalau ada teman kita yang terkalahkan sesama santri, orangnya rajin belajar, rajin mencatat, nah itu kita berteman sama dia. Ya. Kenapa? Satu saat tertinggal catatan kita, ya, mungkin karena ngantuk, ya, ini namanya belajar ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam majelis ilmu, karena ngantuk-ngantuk sampai, ya, itu biasa. Itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak hadir majelis ilmu sama sekali. Belajar, terangkan, karena saking mengantuknya, capeknya, terkadang sampai tertidur. Ya, ada sebagian orang yang kadang belajar, ya, pelajaran sudah selesai dia masih tidur, masya Allah. Tapi ini sudah keterlaluan, ya. Bukan lagi kalau orang yang mengantuk kemudian berusaha melek, keluar berwudu, ya, atau minum kopi supaya bisa mengikuti pelajaran, ini bagus. Tapi kalau molor sudah sampai ngorok di pelajaran, itu adalah perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Masya Allah Ta'ala. Baik. Jadi kalau ngantuk, ketiduran, kemudian berusaha lagi untuk mengejar pelajaran, memahami, ini perkara yang biasa. Yang namanya manusia, ya, manusia itu mengantuk. Yang tidak mengantuk siapa? Hah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya kita manusia, hamba Allah, makhluk Allah. Kalau ngantuk ya wajar. Tapi tentunya tetap kita berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Memilih teman yang baik. Umpamanya kita ngantuk, belajar ketinggalan apa yang diucapkan oleh sang guru, datang kepada teman yang baik tadi, minta catatannya, minta tolong apa yang luput, saya ingin catat. Ya. Kalau tidak ada yang tidak kita pahami, datang ke teman-teman yang kita lihat rajin dalam beribadah, rajin apa namanya belajar, semangat dalam belajar, ini yang kita temani. Jangan berteman dengan, ya, ini kita sampaikan demikian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam belajar pasti seperti itu. Terkadang ada santri yang rajin belajar. Terkadang ada juga santri yang malas belajar. Ya, terkhusus seorang santri atau seorang mahasiswa atau seorang penuntut ilmu yang memiliki fasilitas yang sangat banyak. Dia punya HP, punya tablet, ya. Kalau tidak ada pelajaran, main Facebook, entah main apa. Dia gunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Ya. Punya fasilitas-fasilitas yang fasilitas tersebut hukum asalnya mubah. Tapi terkadang fasilitas ini memalingkan dia dari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dia dari belajar. Ya, telah kita singgung tadi, terkadang dalam majelis ilmu, ya, sambil belajar, sambil mendengarkan ta'lim, mendengarkan pelajaran, dia juga sambil Facebookan, sambil WA, kan begitu. Ini terkadang memalingkan seorang itu dari memahami apa yang disampaikan oleh sang guru. Ya, jadi kita memilih teman yang baik. Teman yang baik di sini adalah teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang teman yang rajin dalam beribadah kepada Allah, rajin dalam belajarnya. Ya, jangan berteman dengan seorang yang malas dalam belajar. Ya. Demikian pula ya, ikhwan-ikhwan yang lainnya. Dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya kita berteman dengan orang-orang yang rajin datang ke majelis taklim. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas datang ke majelis taklim, ya nanti akhirnya kita juga ikut-ikutan malas. Ya. Makanya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seorang penjual minyak wangi dan seorang yang pandai besi, tukang besi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang teman yang baik diibaratkan seperti seorang penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak dapatkan minyak wangi gratis dari dia, ya, paling tidaknya engkau akan mendapatkan keharuman dari minyak wangi yang telah dia jual. Ciumkan bau yang wangi, mendapatkan bau yang wangi. Beda dengan seorang tukang besi. Ya. Kalau bukan bajumu yang dibakar, terbakar karena api, ya, yang dia gunakan untuk membakar besi tersebut, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari orang tersebut. Ya. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang santri mencari teman yang baik. Ya. Apalagi dalam masalah hafalan. Dalam masalah hafalan umpamanya diwajibkan untuk menghafal Quran, maka cari teman yang rajin menghafal, yang istiqomah dalam hafalan. Cari pasangan untuk saling murojaah, ya, mentasbih bacaan atau hafalan yang telah dihafalkan. Ya, cari teman yang baik. Baik. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang terakhir yang penting untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah at-ta'addubu ma'asyikh. Beradab terhadap guru. Ini perkara yang penting juga diperhatikan. Iya. Karena seorang yang baru belajar, ya tidak mungkin dia belajar langsung ambil dari kitab secara langsung. Tidak mungkin. Ya, dari mana dia ambil ilmu? Dari guru. Ya, guru itulah yang akan menuntunnya. Iya. Bahkan mereka menyebutkan bahwasanya man kana al-kitabu syekhahu kathura khata'uhu. Barang siapa yang syekhnya, gurunya adalah kitab, jadi dia baca sendiri tidak belajar sama guru, maka akan banyak kesalahannya. Ya, mereka menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki guru. Bahkan para ulama terdahulu yang memiliki guru-guru yang sangat banyak, bahkan sampai ribuan gurunya. Ya. Mereka rihlah kemana-mana untuk mencari hadis Rasulullah SAW dan mengumpulkannya. Pada hari ini kita mudah, alhamdulillah, ya sudah ada program, kemudian ustadz-ustadznya sudah ada, tinggal kita datang mau belajar atau tidak, meluangkan waktu, nggak perlu kesana kemari mengembara ke kemana-mana, tidak perlu. Ya, walaupun dalam menuntut ilmu ada istilah rihlah, mengembara dalam menuntut ilmu. Rihlah disebutkan oleh para ulama kalau dia sudah mengambil atau belajar ilmu dari ulama atau ustaz yang ada di negerinya. Ya. Belajar, kita tinggal di Jakarta. Belajar dengan ustaz-ustaz yang ada di Jakarta. Yang kita kenal ya, sebagai orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai di atas pemahaman para salafus salih, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan manusia tauhid, mengajarkan manusia sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Arah seperti ini kita datang untuk belajar dengannya. Ya. Nanti kalau sudah semua kita ambil ilmunya, kita sudah pelajari, baru kita rihlah. Oh, saya dengar di sana di Jawa Timur atau di Jawa Tengah atau di Sulawesi sana ada ustadz yang mapan ilmunya. Kita berangkat ke sana, rihlah. Iya. Tapi jangan jadi seperti sebagian santri yang hubbul intiqal, suka pindah-pindah. Datang ke Manhaj Imam Syafi'i belajar. Aduh, bosan. Dengar kabar, oh di sana katanya bagus bahasa Arabnya. Di mana tuh? Oh, belajar di Gresik. Ya, belajar di Jawa Timur. Oh ya, kayak kita ke sana. Sampai di sana, oh kok ternyata begini ya? Iya. Toh kok ternyata seperti ini. Oh, kok begini? Dengar lagi berita, oh di sana di Sulawesi ada Manhaj baru dibuka. Ayo kita ke sana. Di sana ada guru-gurunya begini dan begitu. Berangkat lagi ke sana. Akhirnya apa? Pindah. Habis waktunya. Tidak ada manfaat yang didapatkan. Sedangkan temannya yang tetap di satu Manhaj, di awal Manhaj dia belajar, temannya sudah bisa baca kitab, bahkan sudah ngajar gantiin ustadznya. Ini ada terjadi seperti itu. Ya. Dulu waktu kita mondok, waktu belajar, awal-awal belajar di pondok pesantren, di Manhaj. Ya. Yang saya sebutkan tadi 27 orang belajar, pelan-pelan belajar. Kemudian tersebar berita. Ada Manhaj ya, menerima santri baru. Untuk para pemula belajar dari dasar. Oh, saya karena saya enggak bisa belajar. Sebenarnya dia pemalas sebenarnya. Kawan ini. Iya. Yeah. Malas dalam belajar. Ah, saya enggak bisa ikuti pelajaran di sini. Saya pengen ke Jawa Timur saja. Iya. Yeah. Saya belajar dari dasar. Ternyata sampai di sana, Jawa Timur. Ya. Apa yang didapatkan, itu tidak jauh lebih baik daripada apa yang telah didapatkan di Manhaj sebelumnya. Oh, ternyata di sini khusus hafalan. Waduh, saya enggak bisa menghafal. Ya, saya pengennya belajar bahasa Arab begini dan begitu. Pindah lagi, cari lagi. Oh, di sana, di Jawa Tengah, di Solo, ada Manhaj begini dan begitu. Dia berangkat lagi. Pulang dari apa namanya pengembaraannya ke tempat asalnya, ternyata teman-temannya yang lainnya sudah bisa baca kitab, dia belum bisa. Ya, pindah. Iya. Baik. Dalam menuntut ilmu ada istilah rihlah mengembara, tapi kalau dia sudah selesai mengambil ilmu dari ahli ilm atau ustadz atau syekh atau seorang alim yang ada di negerinya, ini tidak mengapa. Baik. Terkait dengan adab terhadap guru atau terhadap syekh, iya. Seorang yang beradab terhadap gurunya, memuliakan gurunya, ini merupakan tanda di antara tanda-tanda keberhasilan belajarnya seorang talib, seorang penuntut ilmu. Iya. Kalau dia memuliakan gurunya. Seorang yang memuliakan gurunya, ini di antara tanda-tanda keberhasilan seorang penuntut ilmu. Ya, kalau dia sudah muliakan gurunya, maka dia mudah untuk menerima semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Iya. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu memuliakan gurunya, walaupun gurunya masih muda dari dirinya. Iya. Walaupun gurunya masih muda umurnya dari dia. Atau mungkin gurunya tersebut ya, lebih miskin dari dirinya. Dia orang kaya datang belajar. Walaupun gurunya adalah orang yang miskin dari dirinya, maka tetap ya harus bagi seorang penuntut ilmu memuliakan dan menghormati gurunya. Iya, dan berlemah lembut dalam berbicara terhadap gurunya. Iya. Dalam masalah duduk, ya, duduk dalam menuntut ilmu ada adab-adabnya. Iya. Demikian pula dalam bertanya kepada guru, tidak boleh seorang santri, seorang talib ketika dia bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya, kemudian dia mengatakan, "Tapi Ustaz, kata Ustaz Fulan begini dan begitu." Ini diantara bentuk kekurang ajaran seorang talib. Dia tanya gurunya, "Ustaz, bagaimana pendapat antum Ustaz dalam masalah begini, begini dan begitu?" Ya, gurunya jawab, "Dalam pendapat dalam masalah ini, ya, hukumnya begini dan begitu." Kemudian sang talib mengatakan, "Tapi Ustaz, kata Ustaz Fulan begini dan begitu." Nah, ini kurang ajar namanya. Iya. Dia berusaha benturkan antara gurunya dengan ustaz yang lainnya. Iya. Kalau dia ingin apa namanya mengikuti pendapat ustaz yang lainnya yang tadi dia sebutkan, ya tidak perlu dia tanya gurunya, kan begitu? Iya. Cukup dengan ustaz yang telah dia yakini keilmuannya, thiqah terhadap ilmunya itu cukup. Ya tidak perlu dia bertanya kemudian apalagi membenturkan antara pendapatnya dengan pendapat ustaznya atau guru yang lainnya. Baik. Ini dalam bertanya, demikian pula dalam apa namanya bermuamalah dengan gurunya. Juga diantara adab yang baik seorang murid atau seorang talib terhadap gurunya adalah dia mendengarkan dengan baik setiap apa yang disampaikan oleh gurunya. Iya. Juga diantara adab seorang penuntut ilmu dalam belajar adalah ketika belajar dia siapkan semua perlengkapan untuk belajarnya. Nah, sekarang kita belajar apa? Kita belajar kitab Al-Manhajus Salafi Ta'rifuhu Wasimatuhu Wada'watuhu Al-Islahiyah. Ya, semua santri harus bawa kitabnya. Dia bawa kitabnya. Iya. Atau besok kita belajar kitab Sunan Abu Dawud. Atau kitab Al-Jurumiyah. Seorang santri yang baik, seorang talibul ilmi yang baik, yang beradab terhadap gurunya, ya dia siapkan kitab tersebut. Ya kecuali kalau dia tidak mampu. Iya. Kalau dia tidak mampu itu lain ceritanya. Tapi kalau dia punya kitabnya tapi tidak pernah dia bawa. Ya. Datang ke majelis ilmu tidak pernah membawa perlengkapannya. Ya bagaimana dia mau belajar? Ya. Bahkan ada sebagian penuntut ilmu. Ya, ketika ingin belajar sebuah kitab. Karena kitab itu mahal harganya lebih dari 200 ribu. Dia tidak mau beli. Padahal dia mampu beli. Ya. Kalau beli alat elektronik gonta ganti HP dia mampu. Tapi beli kitab dia tidak mau beli. Iya. Ini murid yang seperti ini. Ya. Murid yang seperti ini dikhawatirkan tidak berhasil dalam menuntut ilmu. Ya, bagaimana dia mau belajar kalau tidak ada kitab? Ya, di antara bentuk adab yang baik seorang penuntut ilmu adalah ketika belajar sebuah kitab atau belajar di hadapan gurunya, dia bawa kitabnya. Ya, bawa perlengkapannya, dia bawa buku catatannya. Ya. Ini kita masih ingat dahulu. Dari guru kita Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Jadi waktu itu kita baru naik ke semester 7 di Universitas Islam Madinah di Fakultas Syariah. Beliau ngajar mata kuliah Sunan Abu Daud. Ya. Dan beliau ini subhanallah ya, di antara guru atau dosen yang menjadi contoh di kampus tersebut. Beliau tidak pernah datang terlambat. Ya, sebelum mulai beliau sudah datang di situ. Justru santri-santri mahasiswa yang terkadang terlambat. Pada suatu hari ketika pelajaran baru dimulai, ya, namanya kelas baru, ya, terkadang sebagian mahasiswa itu tidak begitu perhatikan apa namanya kitab yang dipelajari. Ya namanya baru masuk belajar, baru permulaan dars, baru permulaan mata kuliah. Maka beliau bertanya, "Hari ini kita belajar apa?" Semua talib menjawab, "Sunan Abu Daud." Masya Allah. Semuanya jawab seperti itu, "Sunan Abu Daud." Mereka tahu, karena memang ada jadwalnya. Sudah ada jadwal. Maka Syekh pun bertanya, "Taib, man yakra?" Siapa yang baca? Ya. Waktu itu diantara yang angkat tangan, saya dan ada sebagian teman-teman yang lainnya. Kata beliau, "Tapi yang lainnya bagaimana?" Mereka menjawab, "Tidak ada kitab. Tidak ada buku." Ya. Kata beliau, "Bagaimana antum mau berperang kalau tidak punya senjata?" Ya. "Bagaimana antum ingin berperang kalau tidak punya senjata?" Orang berperang itu ada senjata, bawa senjata. Sama dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita mau menuntut ilmu, belajar kalau tidak punya kitab? Ya. Kalau tidak ada buku Sunan Abu Daud, ya paling minimal bawa buku catatan. Jangan datang cuma datang santai-santai, enggak bawa pulpen, enggak bawa apa-apa. Ini bukan orang yang mau belajar. Iya. Nah, kata beliau harus punya bukunya. Iya. Ya waktu itu yang namanya Sunan Abu Daud, ya kitab yang tebal, ya butuh duit untuk beli kitab tersebut. Ya sebagian biasanya kawan-kawan biasa lebih suka untuk fotokopi saja, fotokopi bagian mata pelajaran yang ingin dipelajari. Ada juga sebagian teman-teman yang memang antusias belajar. Pokoknya belajar Sunan Abu Daud, beli Sunan Abu Daud. Kalau bisa sekalian beli syarahnya Sunan Abu Daud. Begitu. Belajar, semangat dalam belajar. Nah ini antara bentuk adab seorang murid terhadap gurunya adalah dia membawa perlengkapan belajarnya ketika belajar sebuah kitab. Baik. Demikian para ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Seorang penuntut ilmu yang baik atau diantara adab yang baik seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, terhadap syekhnya, ya, adalah tidak mendebat gurunya. Ya, umpamanya begini, dia bertanya, Ustaz, dalam masalah ini bagaimana hukumnya ini dan itu. Ustaznya atau gurunya menjawab, dalam masalah ini hukumnya begini dan begitu. Padahal si talibnya sudah tahu, ya, dia sudah pernah belajar dengan ustadz yang lainnya dalam masalah ini, yang rajih dalam pendapat ini, dalilnya seperti ini, ya. Maka ketika dia tahu hal tersebut, maka diantara bentuk adab yang baik terhadap guru, dia tidak mendebat gurunya, apalagi sampai merasa lebih pintar dari gurunya, ya. Cukup dia mendengarkan jawaban gurunya, dia catat, dia simpan, selesai, ya. Satu saat nanti ketika dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadi seorang pengajar sama seperti gurunya, ternyata dia sudah menjadi berada di posisi seorang guru, ya, baru dia keluarkan catatan-catatan yang telah pernah dia pelajari. Oh, dalam masalah ini Syekh Fulan pendapatnya seperti ini, tapi Syekh Fulan pendapatnya seperti ini, dalilnya begini dan dalilnya begitu, yang rajih dalam masalah ini begini, karena para ulama seperti Imam Fulan mengatakan begini dan begitu. Ini tidak masalah, adab yang baik, tapi jangan langsung dia mendebat gurunya, ya, apalagi menganggap remeh gurunya, ya, menyombongkan dirinya di hadapan gurunya. Karena walau bagaimanapun, ya, dia tetap seorang murid, seorang santri yang belajar terhadap gurunya. Ya, bukan berarti kita mengiyakan atau membiarkan kesalahan guru, tidak. Ya, beda, ya. Kalau guru kita terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, tidak mengapa kita mengingatkan. Tapi yang kita maksudkan tadi adalah ketika seorang santri atau seorang talib, ya, bertanya kepada gurunya dengan niat untuk mendebat gurunya. Ini yang tidak dianjurkan, dan ini merupakan bentuk su'ul adab terhadap syekh, yaitu adab yang jelek, adab yang buruk terhadap gurunya. Baik. Kemudian di antara bentuk adab yang baik terhadap guru, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak mendahulunya dalam berbicara dan tidak mendahulunya dalam berjalan, ya, dan tidak memperbanyak pembicaraan dengan gurunya. Bisa jadi gurunya ngantuk, sudah istirahat, sudah capek ngajar, ingin istirahat. Tapi kadang-kadang sebagian orang bertanya, ditanya semuanya, ya. Walaupun gurunya sudah ngantuk, tetap ditanya. Ini diantara bentuk yang tidak baik terhadap adab yang tidak baik terhadap guru. Hendaknya dia berikan kesempatan gurunya untuk istirahat, ya. Dan subhanallah ini terjadi yang seperti itu, ya. Biasanya ada sebagian talib, ya, ketika selesai pelajaran Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, itu bertanya. Sekarang beliau berikan waktu, yang mau bertanya silakan bertanya dalam kelas, ya. Tapi ada sebagian talib nanti setelah kelas selesai, dia kejar syekhnya sampai ke mobilnya. Bahkan ada sebagian mereka yang memang sengaja untuk menghalangi syekh supaya tidak bisa jalan. Karena Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau kalau mengajar itu didorong oleh cucunya, ya, atau ponakannya masuk dalam kelas. Nanti setelah selesai kelas diambil lagi. Jadi beliau di atas kursi roda, beliau belum tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, bisa berjalan tapi tidak bisa berjalan jauh, ya, seperti kita. Karena beliau sudah sangat tua. Ya, jadi mereka sengaja berdiri di depan Syekh kemudian bertanya, bahkan ada yang sampai pegang tangannya dan terus untuk bertanya, padahal Syekh sudah ingin istirahat. Nah, di antara bentuk adab yang baik terhadap guru, hendaknya dia memberikan waktu bagi gurunya untuk istirahat. Ya. Juga tidak boleh mendahului dalam berbicara. Sedang kumpul bareng, ya. Tiba-tiba ada orang datang berkunjung, bertanya, "Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang ini, dalam masalah ini begini begini begini dan Ustaz, ada masalah begini seperti itu. Maka tidak boleh bagi seorang santri, walaupun dia tahu jawabannya, tidak boleh mengatakan, oh begini Pak, dalam masalah itu Pak sebenarnya begini. Padahal ada gurunya di situ. Ya itu kurang ajar namanya. Ya, bukan dia yang ditanya. Hatta walaupun dia yang ditanya, maka di antara adab yang baik seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah dia mengalihkan pertanyaan tersebut kepada gurunya. Antum fadl tanya Ustaz. Ada Ustaz fadl. Iya. Ya jangan dia yang menjawab. Apalagi kalau bukan dia yang ditanya. Si fulan tanya ke Ustaz. Ustaz begini begini. Oh iya Pak, saya pernah dengar itu Pak. Dulu pernah Ustaz fulan bilang begini begini. Subhanallah. Iya. Gurunya dianggap seperti patung di situ, tidak ada apa-apanya. Ini di antara bentuk adab yang tidak baik terhadap guru. Maka tidak boleh mendahului sang guru dalam berbicara. Terkhusus ketika dia sedang ditanya tentang sebuah permasalahan. Tapi demikian pula dalam berjalan. Sebagian para ulama menyebutkan di antara bentuk adab seorang talib, ya, ketika berjalan dia tidak berjalan mendahului gurunya. Ya, tidak berjalan mendahului gurunya. Supaya keluar sama-sama dari masjid, maka seorang talib yang baik dia tidak lebih mendahului gurunya. Dan ini yang kita perhatikan di Madinah seperti itu. Sebagian talib yang tidak pernah belajar adab, ya mereka lebih dulu mendahului sang guru, ya, untuk mendahului tulab-tulab yang lainnya supaya mereka bisa bertanya langsung kepada sang guru. Dan ini diantara bentuk adab yang tidak baik. Ya, tapi kalau seorang talib yang mengerti, maka mereka tidak akan berjalan depan gurunya karena menjaga adab tersebut. Ya, karena menjaga adab tersebut. Walaupun hukum asalnya, kalaupun dia jalan lebih mendahului, tidak berdosa tentunya. Tapi ini kita berbicara tentang apa? Adab. Bagaimana seorang itu beradab kepada gurunya. Iya. Baik. Demikian pula ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk adab seorang talib, ini antum catat ya, nanti saya tanya semuanya. Iya. Semua ada catatannya di sini. Nanti pertanyaannya pun tidak jauh, tidak keluar dari apa yang saya sampaikan. Ya, karena apa yang saya sampaikan itu saya catat di sini. Ya, nanti pertanyaannya pun kepada antum sesuai dengan apa yang saya catat di sini. Ya. Baik. Di antara bentuk adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah tidak mudakhalah. Apa kalau istilahnya kita, ada orang bicara, ya, kalau orang Malaysia bilang menyampok. Kalau orang Indonesia bilang apa? Orang bicara, kemudian kita, oh iya betul itu. Hah? Memotong pembicaraan. Tidak ada istilah kerennya apa? Hah? Menyela. Iya. Baik. Umpamanya, syekhnya sedang menjelaskan. Terkadang ada sebagian guru, Masya Allah, dalam menyampaikan ilmu semangat. Dengan, semangat yang luar biasa. Sampaikan dalilnya dalam tiba-tiba santri yang angkat tangan. Ustaz, itu yang ini ya Ustaz, yang waktu ini ya. Begitu. Akhirnya syekhnya terputus pembicaraannya. Ini diantara bentuk su'ul adab terhadap gurunya. Biarkan dulu syekhnya sampai selesai. Bahkan kita pernah ya sekali waktu itu ya ketika sedang belajar, ada diantara talib yang begitu adabnya. Langsung angkat tangan, akhirnya syekhnya terdiam. Begini, begini, begini, begini, dan begitu, iya, syekhnya jawab. Setelah itu syekhnya ingin melanjutkan apa yang dia sampaikan tadi, lupa. Khalas, katanya. Tadi ada faedah yang saya mau sampaikan kepada antum semua, tapi saya lupa gara-gara pertanyaannya si fulan. Sudah khalas, pindah bab yang baru, begitu. Jadi antara adab seorang penuntut ilmu, tatkala gurunya sedang menjelaskan sesuatu, maka jangan dia potong pembicaraannya. Iya. Oh yang ini ya Ustaz ya? Oh yang begini ya Ustaz? Tidak perlu antum memotong pembicaraannya. Biarkan dulu dia selesai. Nanti kalau ada waktu diberikan kesempatan oleh sang guru, ya bagi santri yang mau bertanya, tafadhol, silahkan. Nah, baru kita berbicara. Ya, jangan memotong pembicaraannya. Baik. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab seorang santri atau seorang talib terhadap gurunya adalah dia tidak memanggil gurunya dengan nama gurunya. Ya. Umpamanya gurunya namanya Muhammad Mahmud. Ya. Bertanya, Ustaz Muhammad. Ya, tidak boleh seperti itu. Kurang bagus, kurang adab. Panggil Ustaz. Ya, wahai guruku atau syekhi. Itu lebih baik. Jangan panggil namanya. Apalagi kalau tidak ada, ya, langsung dipanggil namanya. Wahai Muhammad atau Mahmud. Ya, seakan-akan temannya itu teman, seakan-akan gurunya teman seperjuangannya. Iya. Oh iya, itu juga yang pernah diucapkan oleh Mahmud. Hasan Mahmud umpamanya, nama gurunya Hasan Mahmud umpamanya. Ini contoh ya. Kita tidak usah sebut nama ustaz-ustaz kita, takutnya nanti dengar tersinggung. Iya. Ada sebagian ikhwa kalau ngobrol, kalau cerita, "Oh iya Ustaz, iya, pernah juga disampaikan itu oleh Hasan Mahmud." Dalam hati saya, Hasan Mahmud. Iya. Saya saja panggil dia ustaz. Apalagi kamu, tapi saya tidak ngomong depan dia begitu. Ya, cuman dalam hati saja. Karena juga khawatir dia tersinggung untuk menjaga perasaannya. Ini saya sengaja saya sampaikan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia seorang ustaz, kita kenali sebagai seorang ustaz, kita panggil dia ustaz. Ya, tidak masalah. Ya, kita katakan, "Oh iya, dulu begini ustaz, begini-begini dan ustaz fulan dulu pernah datang ke sini begini." Ya, jadi kita menyebut seorang yang memang dia adalah orang yang diustadkan atau dia adalah guru kita dengan panggilan tersebut. Jangan kita memanggil namanya, apalagi ketika dalam majelisnya. Ya, atau kita manggil dia, "Wahai pendek," mentang-mentang ustaznya pendek. Pendek coba ini, Masya Allah. Gurunya dipanggil pendek. Ya, memang gurunya pendek, tapi jangan dipanggil pendek. Ya, itu adalah bentuk kekurangan ajaran terhadap guru. Ya, panggil syekh, "Wahai syekhi," ya. "Wahai guruku," "Wahai ustaz, ustaz, ustazi." Apa dalam masalah ini saya dapatkan begini-begini dan begitu. Iya, beradab terhadap guru. Sebagaimana kita beradab terhadap orang tua kita. Ada di antara antum panggil orang tuanya, kalau orang tuanya namanya Ahmad, "Ahmad, saya mau begini." Ada panggilnya, "Pak, Abi, Ayah," kan begitu. Kita tidak panggil namanya. Ya, kalau ada kalau ada anak yang panggil orang tuanya dengan nama orang tuanya, itu berarti anak yang kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Iya. Panggilnya Papa Fulan. Ya, kalau memang dia dari kecil diajarkan panggilnya Ayah Fulan, ya tidak masalah. Tapi ada sebagian anak yang dia tidak panggil ayahnya dengan panggilan ayah, tapi dia langsung panggil namanya. Ya, apalagi kalau memang ayahnya, umpamanya ayahnya gundul, botak, dia panggil, "Apa ini si botak," katanya. Botak. Dia panggil bapaknya seperti itu. Dia, itu ada orang seperti itu. Ada. Subhanallah. Ya, karena ya salah orang tuanya juga, karena orang tuanya tidak mengajarkan adab kepada anaknya sejak kecil. Ya, maka kita di sini kita sampaikan kepada para penuntut ilmu, hendaknya para penuntut ilmu memanggil nama ustadznya dengan panggilan yang layak untuknya, dan jangan dia memanggil dengan nama atau lakabnya. Ya, jangan dia memanggil nama atau dengan memanggil lakabnya. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita memanggil seseorang yang memang dia adalah seorang ustadz. Ya, walaupun dia bukan ustadz kita. Ada ustadz fulan. Ya, kita katakan ustaz fulan begini dan begitu. Ya. Ada sebagian orang kalau kena beda ustaz, enggak usah panggil ustaz dia, panggil saja namanya. Ya, si fulan. Enggak panggil ustaz. Bangga pula dia. Ya, itu bentuk untuk merendahkan orang tersebut karena dia adalah orang yang menyelisihi kita. Ya, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat kepada Herakl. Apa tulisannya? Ila Herakl azimir Rum. Iya kan? Pembesar Rum. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu lembek manhajnya? Tidak. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khitab mengajak bicara orang-orang yang memang apa namanya? Disesuaikan dengan kondisi orang-orang tersebut. Kalau ada seorang tokoh di satu masyarakat, ya, dia ditokohkan dipanggil ustaz. Tidak mengapa kita katakan ustaz fulan, tidak mengapa. Iya. Itu bukan berarti kita menyetujui seluruh pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan ustadz yang ditokohkan di masyarakat tersebut. Ya, kita katakan ustadz fulan, ya, ustadz fulan dan alan. Tidak mengapa kita panggil dia ustadz, karena memang di situ orang-orang ya mengangkat atau menganggap dia sebagai seorang ustadz. Ya, inilah yang disebutkan oleh para ulama fi kulli makanin maqal. Di setiap tempat itu ada pembicaraannya. Jadi kita berbicara disesuaikan dengan kondisinya. Kalau ada seorang kita sebutkan namanya, ya, di satu tempat masyarakat yang orang ini adalah tokoh di situ, dipanggil kiai, ya, dipanggil kiai umpamanya, atau dipanggil syekh atau dipanggil ustaz. Kita masuk dalam masyarakat tersebut, ya kita mengikuti kebiasaan masyarakat yang memanggil kiai atau ustaz. Jangan panggil namanya. Kenapa? Karena nanti orang-orang atau masyarakat yang ada di tempat tersebut akan menganggap kita sebagai orang yang kurang ajar. Ya, orang yang tidak beradab. Kami saja panggil kiai, kami saja panggil ustaz. Apalagi ini pendatang tiba-tiba main sebut-sebut nama aja dia, begitu. Ya kan begitu. Ini kurang adab ini, tidak. Padahal jenggotnya panjang umpamanya. Celananya di atas mata kaki, menunjukkan dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena tidak belajar adab, akhirnya seperti itu. Iya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang santri, di antara adab yang baik terhadap gurunya adalah tidak menyebut ustadznya atau gurunya dengan namanya atau dengan julukannya atau lakopnya. Hendaknya dia memanggil dengan panggilan-panggilan yang layak atau pantas untuknya. Seperti dipanggil wahai guruku atau syekhku atau ustazi dan yang semisal dengannya. Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah menjauhi pertanyaan-pertanyaan ya, yang sangat banyak. Ya. Artinya tidak bertanya terlalu banyak kepada guru di majlis orang ramai, ya, di hadapan khalayak ramai. Ya. Nanti syekhnya bosan. Ya, terkadang juga ada sesuatu yang dia lupa pembahasannya. Ya, akhirnya pertanyaan-pertanyaan sang murid ini memalukan gurunya sendiri di hadapan masyarakat atau di khalayak ramai. Ini adalah perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Karena dengan banyaknya pertanyaan tersebut, ya, ini akan ya membuat seorang penuntut ilmu tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Akhirnya dia pun bosan dengan gurunya. Ya, kadang ada seorang santri, ya dia merasa dia lebih pintar dari gurunya. Ya, dia tanya gurunya, tanya lagi. Setelah itu dia tanya lagi. Ya. Yang bertanya cuma dia. Yang lainnya enggak bertanya, dia terus yang bertanya dan pertanyaannya bermacam-macam. Ya. Apalagi kalau memang niatnya sudah buruk atau sudah tidak baik dari awalnya. Ya, seperti seorang yang bertanya dalam rangka untuk menjatuhkan gurunya. Ada orang seperti itu modelnya. Iya. Taklim tiba-tiba sesi tanya jawab bertanya. Ya. Bagaimana pendapat antum tentang Ustaz fulan? Iya. Ini adalah pertanyaan yang tidak baik. Apalagi di khalayak ramai. Iya. Kalau masih pakai kertas ya mungkin bisa di-cut oleh ustadznya sendiri. Tapi kalau langsung bertanya masyarakat atau banyak orang yang mendengarkan, ya, sang ustadz pun dilema dalam menjawabnya. Ya, apalagi yang terkait dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Ya, jadi seorang penuntut ilmu hendaknya beradab terhadap gurunya, terkhusus ketika melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada juga sebagian santri yang modelnya dia bertanya kepada gurunya, ya, tapi niatnya supaya sang guru menganggap atau melihat dia adalah santri yang paling pintar di situ. Ada yang seperti itu modelnya. Ini juga tidak baik. Ustaz, bagaimana pendapat antum dalam masalah ini? Ustaz, kan terjadi khilaf ya Ustaz ya? Iya, betul. Yang katanya menurut Imam Abu Hanifah, dia bukan bertanya, dia menjelaskan. Iya, tapi modelnya bentuk pertanyaan. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Dalam masalah ini katanya terjadi khilaf menjadi tiga pendapat ya Ustaz ya? Ustaznya menjawab, iya, benar. Ada tiga pendapat dalam masalah tersebut. Tapi kan yang rajih masalah ini, pendapat ini kan Ustaz, karena dalilnya begini, begini, begini. Itu bukan bertanya, tapi dia ingin apa? Dia ingin nampakkan kepada gurunya bahwasanya ini loh, saya juga pintar. Begitu. Ini diantara adab yang tidak baik, yang kurang baik bagi seorang penuntut ilmu. Maka hendaknya kita memperhatikan hal tersebut, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Taib. Ini diantara sekulimit dari adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Bukan berarti cuma ini saja adabnya, tidak. Masih ada adab-adab yang lainnya. Bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia beradab terhadap gurunya dan semisal dengannya. Juga diantaranya, para ulama kita menyebutkan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu beradab terhadap kitabnya. Iya, terhadap kitabnya. Kitab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, isinya ilmu. Isinya ilmu. Maka kalau isinya ilmu, harusnya kita apa? Muliakan, kan begitu? Iya. Jangan jadi seperti sebagian penuntut ilmu. Iya. Kalau mau sholat, dia buang kitabnya. Allahu Akbar. Kitabnya dibuang begitu. Ini adab yang tidak baik. Atau biasanya kalau habis belajar, kitabnya diputar-putar. Pernah lihat ya? Ini biasa, antum mungkin pernah lakukan lah yang kayak gitu-gitu. Iya, makanya antum tersenyum. Iya. Ada kitab, kitabnya jangan dilempar. Ya. Mau berwudu, kitabnya kena buru-buru, kitabnya dilempar. Ya, ini sering dulu saya tegur teman-teman mahasiswa yang seperti itu modelnya. Kena buru-buru, kitabnya dibuang. Ya akhi subhanallah, dalamnya ilmu. Antum harus beradab terhadap, antum seorang penuntut ilmu. Antum bukan pedagang pasar, barangnya dibuang-buang begitu saja, tidak. Walaupun barang itu berharga, dibeli orang, dibuang-buang. Tapi tidak, kita adalah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu, dia menghargai kitabnya. Dia tidak buang-buang kitabnya. Apalagi diinjak-injak kitabnya. Apalagi kitabnya dijadikan bantal untuk tidur. Itu tidak boleh. Iya, itu adab yang tidak baik. Seorang penuntut ilmu harusnya dia memuliakan kitabnya. Iya, apalagi mushaf. Ya. Seorang penuntut ilmu, ketika dia, ya, umpamanya sedang membawa kitabnya, ya, subhanallah, dahulu pernah salah seorang guru kita, dia menegur, ya, dia bawa kitabnya, ya, seperti biasa, seperti dia bawa tas. Kemudian sang ustadz menegur, antum jangan bawa kitab seperti itu, ya, bawa kitab itu seperti ini, dia contohkan, jangan mau kalah dengan orang-orang Nasara. Antum pernah lihat orang-orang Nasara? Hah? Orang-orang Nasara bawa Alkitab itu yang mereka jadikan pegangan sandaran dalam kehidupan mereka. Yang mereka anggap sebagai kitab Injil. Walaupun sebenarnya itu sudah ditahrif oleh mereka. Pernah lihat mereka bawa Injil bagaimana? Ya, dipeluk, dipegang seperti ini. Mereka muliakan kitabnya. Apalagi kita sebagai umat Islam. Ya, Al-Quran yang ada pada kita, yang diturunkan kepada kita adalah kitab yang paling benar. Ya, semua kitab-kitab yang terdahulu sudah dimansukh dengan Al-Quran, ya. Makanya seorang penuntut ilmu kalau bawa mushaf Al-Quran, ya dibawa dengan penuh kemuliaan, penuh kewibawaan. Dibikin pula kitab-kitab yang dalamnya berisi hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibikin pula kitab-kitab yang berisi dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan kalam para ulama, nasihat-nasihat para ulama. Ya, nah, seorang penuntut ilmu dia betul-betul menjaga hal tersebut. Sebenarnya halnya sepele kalau kita melihat perkara yang biasa ringan. Ya, tapi seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan hal tersebut. Juga masalah yang lain-lainnya. Ya, masalah pakaian, kemudian masalah makan dan seterusnya. Bahkan sebagian mereka di kalangan ahlul hadis, mereka menganggap para orang-orang yang makan di jalan itu sebagai perkara yang makhrumul muru'ah, yang mengurangi muru'ah seorang hamba. Ya, walaupun sebenarnya itu tergantung dari urf setempat, tapi demikian pembahasan yang mereka sebutkan. Jadi kalau ada orang yang, ya, dia lihat syekhnya makan berjalan, ya, bahkan ada sebagian mereka yang dia apa namanya berpura-pura untuk beri makan kepada kucingnya, ternyata setelah dia buka tangannya tidak ada makanannya. Nah, dia menganggap, oh, ini gurunya ini pendusta, tidak jadi ambil hadisnya, pulang dia. Ada seperti itu. Iya, bahkan mereka menganggap sebagian orang-orang yang makan di jalan, di pinggir jalan, atau makan sambil jalan atau berdiri, itu dianggap orang-orang yang makhrumul muru'ah, dia tidak menjaga muru'ahnya. Ada yang seperti itu modelnya. Ala kulli hal, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di sana masih banyak adab-adab, ya, yang terkait dengan kehidupan seorang penuntut ilmu, baik terhadap dirinya sendiri atau terhadap syekhnya atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita pada siang hari ini adalah sebagiannya saja atau tidak sampai dari sebagiannya, sekelumit saja dari apa yang pernah disampaikan oleh para ulama kita. Yang intinya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang penuntut ilmu adalah seorang yang memiliki adab. Seorang penuntut ilmu adalah seorang yang memiliki adab. Ya. seorang penuntut ilmu itu bukan preman, ya, bukan bajingan, bukan. Tapi seorang penuntut ilmu adalah orang yang memiliki adab. Adabnya bagaimana? Ya, adab-adab Islam, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika dia berbicara dengan manusia-manusia yang lainnya, tentunya dia berbicara dengan penuh adab dan dia menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang penuntut ilmu, seorang yang memiliki adab, belajar adab dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufiknya untuk memiliki husnul khuluq, adab yang baik, baik terhadap diri sendiri, terhadap guru-guru kita, demikian pula adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufiknya untuk istiqamah di atas thalabul ilm, di atas menuntut ilmu. Karena sungguhnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, menuntut ilmu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, kita ini diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, hendaknya menjaga nikmat tersebut. Barang siapa yang mensyukuri nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut atas dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian, dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, terkhusus untuk diri saya pribadi, dan kita memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan atau kekeliruan atau kekasaran dalam berucap dan berkata-kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh perkara tersebut. Dan kita tambih ingatkan kepada santri, insyaallah taala materi hari ini pertanyaannya besok. Ya, sebelum mulai daurahnya siapkan kertas satu lembar, ya, jawab dalam waktu 10 menit. Ya, dalam waktu 10 menit. Santri yang paling baik jawabannya dan paling tinggi nilainya itu akan dapat hadiah. Ya, kitab Tafsir Ibnu Katsir kurang lebih 4 atau 5 jilid. Ya. Semuanya tanpa terkecuali. Wallahu taala a'lam. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.